icha wibusura nukumbanabu ya kuyu nangu nukumata nukumparanta ya ramia nangu hawiru saipan nukusha kiba nashuku hakusha maandia ibatara kena tiasu ya mapu nashu ya kuyu nangu nukubaka pura ika kikibiru si isini uku ira ikanai hai haku ipachuebichu nato uibu tashanara aki hatu pini isi maniki hatu kuire emara mawati atipangu Ichai ra ronki dengue isima iki ikana marunki waranka kanchis pacha hatu ak chusko huni rutuk ha isima nunu maishen huma nukumbun riki boten tuteju natu ui bubu taitianra hakusha mani tuyamai haskara kupira minhan kasurina bititani kuriki yamak ya paburi birama kuyute motei kate kiskasha mamai kiramatiambu Nuhui wisha maya mekapu, runi ita akun rubu. Nura uinai, tirivisio muramburus. Nunutira muatia ikatekis kama iki, hakupira musku hawikivo nua winu tai. Natu hakuma hawikivo nua winu tai riki. Ani makina itang, wisha muturu kuina ibamu, saia. Nunguaya sumenu akupiri vira, itang nivo menu taingubudi vira, nunutu ramye itai.